Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhan nas ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat, pada pembahasan lalu kita telah mempelajari masalah tentang kenyataan bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hambanya, tidak akan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala memberikan azab, cobaan, siksaan, kebahagiaan dan seterusnya, semua itu berdasarkan kehendaknya dan pasti bijaksana. Tidak mungkin ada kezaliman pada takdir tersebut. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka, melainkan diri mereka lah yang berbuat zalim. Kemudian jemaah sekalian, kita membahas terlebih dahulu hadis tentang dikatakannya Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka hingga sisa sehasta. Yang di sini para ulama mengatakan ini kiasan akan dekatnya ajal tinggal sehasta, lalu dia malah beramal amalan yang sebaliknya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dengan dua model hadis. Yang versi satu panjang, versi kedua tidak begitu panjang. Versi Abdullah bin Mas'ud ada versi pendeknya, dan versi Sahal bin Sa'id As-Sa'idi versi panjangnya. Tetapi kita akan pelajari cukup dengan versi pendek. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ar-rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fayasbiqu alayhi kitabuhu fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar. Ada orang di antara kalian yang melakukan perbuatan antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta, maka ternyata kitabullah lauh mahfuz tertulis di sana bahwasanya akhiran hidup orang ini bukan amalan surgawi melainkan tambalan ahli neraka, kemudian dimatikan dengan keadaan bermaksiat. Kemudian ada seorang di antara kalian, ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa zira', antara dirinya dengan neraka itu semisal seperti sehasta saja. Tapi ternyata fayasbiqu alaihi alkitab. Di lauh mahfuz tercatat beda dia mengakhiri hidupnya dengan amalan penghuni surga, akhir masuk surga. Para ulama mereka membahas hadis ini dan menjamak pemahaman hadis ini dengan hadis-hadis lainnya, yang kalau kita tidak pelajari dengan baik, takutnya salah paham. Khawatirnya sebagian orang memahami ketidakadilan Allah kepada sebagian hambanya. Padahal Allah Maha Adil dan Maha Tahu bagaimana keadaan dan kondisi hambanya. Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, yaitu menganggap diri kalian suci tak punya salah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa-siapa yang bertakwa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat lain, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Tidakkah mereka mengetahui Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka ungkapkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya tidak ada di langit maupun di bumi yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Kemudian ayat-ayat yang sangat banyak. "Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad." Allah Ta'ala mengetahui apa yang dibawa oleh perempuan dari kehamilan, kurangnya atau lebihnya, Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala menguji untuk orang-orang zaman sekarang dengan adanya USG. Sebagian mengatakan bahwa dengan adanya itu kita sudah mengetahui betul-betul keadaan janin. Demi Allah, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW di antara kunci-kunci gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, di antaranya lah janin. Nah, ternyata dengan scanning atau USG seperti itu terketahui ini laki atau perempuan. Terketahui bagaimana kesehatan bayinya. Tapi ini bukan kepastian, melainkan ijtihad semata. Kadangkala apa yang diijtihadkan dokter ternyata menyimpang dari kenyataan, bisa jadi. Maka hendaknya dokter-dokter yang mengoperasikan hal-hal seperti ini, mereka tetap mengembalikan bahwasanya Allah yang lebih tahu tentang keadaan janin ini. Betapa adanya pula seseorang mengecek ke kedokteran dokter dan menemukan katanya bayinya sakit dan seterusnya dalam rahim. Tapi kemudian bapak dan ibu ini berdoa kepada Allah agar Allah segera mengubah keadaannya, dan Allah lebih tahu. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalam perut rahim tersebut. Dan itu tertutup oleh kulit, tertutup oleh rahim. Nah, kemudian kalau tertutup oleh rahim itu di perut, ke atas sedikit ada yang namanya jantung, yang disebut hati oleh kita, yaitu qalb. Qalb itu ada dua macam. Ada qalb secara hissi dan ada qalb secara maknawi. Jantung itu dua. Dia satu memang fisiknya. Jantung secara fisik, yang mana dokter pada umumnya atau dokter khusus jantung itu bisa mengidentifikasi penyakit atau kesehatannya. Tapi ada jantung atau hati secara makna, dan itu tugasnya para da'i ilallah, tugasnya para ahli ilmu agama untuk mengobati hati-hati tersebut dengan izin Allah. Nah, hati yang bersifat maknawi ini termasuk alam gaib. Dia bukan berupa fisik. Isinya ada ilmu, perasaan, pengetahuan, dan segala hal yang ada di hati kita. Dia bukan berupa detak. Dia suatu makna. Dan disitulah tersimpan ilmu. Ketika kita mengetahui atau menghafal Al-Quran, kemudian coba, kemudian pas wafat jantung di black, gak bakal ketemu tulisan ayat Quran. Ternyata hati itu bukan sekedar fisik tetapi makna. Dan disitulah roh kita, disitulah jiwa kita, dialah pemimpin untuk jasad kita. Nah, gaib bagi kita, gaib bahkan diri kita sendiri tidak bisa melihat hati kita secara makna ini. Tapi kita merasakan, kita memilikinya. Kita merasakan sekali itu, tiap hari, bahkan ketika kita mengaji seperti ini, memerlukan bukan sekedar jantung yang berdetak, tapi jantung atau hati yang hidup secara makna. Sehingga bisa menyerap pengetahuan dan ilmu, bisa bertambah imannya. Allah Ta'ala yang paling mengetahui ini semua. Sampai kita-kita kadang tidak mengerti arti perasaan kita sendiri, melainkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perasaan kita dan kenapa kita merasakan seperti itu. Maka jemaah sekalian, Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah tidak pernah tersifati dengan kezaliman dan kelicikan. Manusia, dengan besarnya pengetahuan manusia, tersifati juga dengan kezaliman kadang-kadang. Maka, melihat tadi ketika seseorang beramal dengan amalan surgawi sekujur hidupnya, kemudian di penghujung hayatnya, ternyata Allah takdirkan memang sudah berlaku, dia beramal dengan amalan neraka. Akhirnya wafat dalam keadaan itu. Alhamdulillah. Dan sebaliknya ada orang yang memang zahirnya sering beramal amalan penghuni neraka, tapi pada akhir hayatnya Allah takdirkan dia beramal dengan amalan penghuni surga, dan dia mati di atasnya, dia wafat di atas amalan tersebut. Apakah ini merupakan cerminan ketidakadilan? Tidak. Justru yang pasti, Allah itu maha adil. Ada sesuatu di balik itu. Kenapa seseorang yang tampak alim namun kemudian di akhir hayatnya itu na'udzubillah. Kemudian juga dihikayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa beliau pernah melihat orang sedang sakaratul maut. Orang sedang sakaratul maut yang disangka-sangka orang-orang fulan ini masya Allah gitu, bagus. Ya. Kemudian ketika saat sakaratul maut ditalqinlah oleh temannya, oleh seseorang ditalqin la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi orang ini kemudian mengatakan, ya, semisal perkataan saya kufur dengan apa yang engkau ucapkan, kata calon mayit ini. Dan kemudian mati dan itu diantara kalam terakhirnya dia. Saya kufur dengan apa yang engkau ucapkan. Padahal yang diucapkan tadi oleh orang yang mentalkin la ilaha illallah. Saya kufur terhadap la ilaha illallah, kata mayit, calon mayit tersebut, dan kemudian mati di atasnya. Dan Ibnu Rajab pun heran, kenapa orang seperti ini kok bisa berkata seperti itu? Maka dia pun cari tahu, ternyata penyebabnya adalah, ternyata orang ini adalah seorang mudminul khamr. Orang yang tercandukan dengan khamr. Orang yang tercandukan dengan khamr. Dan ikhwah sekalian, memang di Al-Baqarah ada ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Khamr dan perjudian ada memang manfaatnya, tapi dosanya, jeleknya, efek negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan banyak maksiatnya memang kalau kita lihat ada juga manfaatnya. Nyolong pun ada manfaatnya, tapi efeknya lebih besar dan efek negatifnya lebih buruk daripada, lebih besar daripada manfaatnya. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada khamr secara minuman, larangannya hal haram, judi haram. Tapi jemaah sekalian, ada khamr maknawi yang kerap kali kita ini lalai akan keharamannya, yaitu musik. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, beliau mensyarah kitabnya Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Al-Qushairi, beliau sebutkan bahwasanya jika khamr yang memabukkan jasad seseorang itu diharamkan, maka lebih-lebih khamr yang memabukkan hati seseorang, yaitu ghina, lagu-lagu, musik-musik. Tapi memang ini sudah terlalu jamak dan masif, tidak disadari orang. Maka bagi mungkin yang masih Allah berikan ujian dan cobaan dan musibah berupa canduannya dengan khamr secara makna ini, ya kita mohon kepada Allah semoga suatu saat Allah berikan hidayah. Kembali dia yang dia dengar adalah Al-Quran atau hadis atau kalam ulama atau nasihat para da'i, dibandingkan dengan khamr yang merusak hatinya secara maknawi. Betapa adanya seseorang yang masya Allah baik kelihatannya, tetapi akhir hayatnya memang tidak banyak, maaf tidak banyak, sedikit, tapi akhir hayatnya ia enggak bisa melantunkan apa-apa kecuali lagu favorit dia. Auzubillah. Maka hati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan apa? Man ta'annaqa syai'an mukila ilaih. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka akan dicandukan terhadapnya. Dia akan condong terus kepadanya karena dia bergantung padanya. Siapa yang bergantung pada Allah, maka salah ia condong kepada Allah. Tapi siapa yang bergantung kepada selain Allah, kepada selain zikir terhadap Allah, maka khawatir dia akan tercandukan dengan selain Allah atau selain cinta dan kepada Allah Ta'ala. Ada seorang ibu yang ya beliau hidup ya, di era zaman dulu, seperti sebagian bapak-bapak di sini ya, dulu ada memang kalau lagu-lagu zaman dahulu itu kan memang beda dengan zaman sekarang. Ada nafas kenangannya ya Pak ya. Apalagi lagu zaman 70-80, bagi yang merasakannya itu pasti akan mengenangnya. Bahkan generasi 90 pun kalau disodorkan lagu 90 pasti akan flashback memori dan kemudian mulai tercandukan akannya. Itu di antara makarnya setan kepada insan. Nah, kemudian ibu ini dahulu waktu masih remaja tahun 60-70 mengatakan, cerita ke saya. Dulu beliau itu hobi dan suka sekali dengan kuskus. Kuskus. Itu dulu kan The Beatles Indonesia itu. Ya, sebenarnya copycat-nya The Beatles dari Inggris. Niru gitu. Tapi memang ya itu termasuk sangat ternama dahulu, sehingga siapa orang yang tua sekarang tidak kenal kuskus berarti bukan orang tua. Ya kan? Yang muda enggak tahu kuskus wajar. Nah, kemudian dulu sangat suka dengan lagu-lagu itu. Dan era sekarang Pak, kalau dulu di Jakarta, di mana apalagi di desa-desa Jakarta, Bekasi, itu pohon di mana-mana, rindang, kenangan dan seterusnya. Dan sekarang kemacetan di mana-mana, sehingga ibu ini pusing ya. Kalau misalnya dia kadang-kadang pengen mengenang masa dulu ketika masih enak Jabodetabek, akhirnya dia menyetel ya seperti itu. Kemudian teringat masa-masa lalu, waktu masih remaja dan seterusnya. Dan ternyata memang itulah keinginan setan. Kemudian dinasihati oleh suaminya, Kalau kamu mendengarkan itu, apa kamu enggak merasa Allah itu cemburu? Ini kalimat yang Anda enggak tahu gimana merangkainya, tapi bahasanya bagus banget waktu itu Anda ceritain. Allah itu cemburu kalau kamu dengerin lagu. Allah itu pengen kamu itu mengingat Allah, bukan malah ke lagu. Maka Allah sangat cemburu ketika kamu dengarkan lagu gitu. Karena selama ini tuh yang memberikan kesehatan, kenikmatan ini tuh Allah, tapi kok malah kamu balas dengan seperti ini gitu. Kalimatnya gimana lupa, tapi intinya seperti itu ya kon. Itu Anda sendiri kena dengan kalimat itu, masya Allah. Iya benar, secara logika kita ini selama ini hidup mungkin bapak-bapak sampai usia berapa, Kenapa ketika udah usia gini malah justru ketika kita pengen hati kita sedih, malah justru kita kiblatnya ke lagu nostalgia. Maka kan ada lagu nostalgia. Ya. Dan biasanya lagu nostalgia itu kaitannya tentang pacaran, tentang apa gitu ya. Lagu-lagunya paling rata-rata pop. Jarang nostalgia itu pakai death metal gitu misalnya. Jarang. Ya, black metal. Pakai lagu pop, tembang kenangan gitu. Nah, dari situlah setan kemudian memainkan perasaan. Karena memang yang namanya nada atau lagu itu berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Dan cuma satu nada atau jenis nada yang pengaruhnya positif bagi insan, yaitu nada yang Rasulullah SAW sunnahkan, taghannaw, lagukanlah Al-Quran. Itu aja. Hatta walaupun nasyid, Pak, nasyid, antum gak dengar nasyid sama sekali, itu bisa lebih baik kehidupan antum bahkan daripada dengar nasyid. Bener? Ya. Nah, kenapa kartun-kartun butuh lagu? Karena sangat berpengaruh. Lihat Tom and Jerry. Antum lihat Tom and Jerry enggak pakai suara. Ya, enggak. Gimana gitu? Enggak kena. YouTube sekarang padahal cuma mancing, harus pakai musik. Cuma mancing, dan nungguin orang mancing, ikan lewat, ular lewat. Ada musiknya tung-tung-tung gitu. Musik back sound untuk video tersebut. Karena itu akan mempengaruhi suasana hati. Ini berarti nada atau lagu dan aransemen dari instrumen itu bisa masuk ke sini. Ya. Dan Islam punya solusi supaya antum gak tercandukan dengan itu. Balikkan ke Al-Quran. Khawatirnya kalau di akhir hayat ternyata ditalkin la ilaha illallah, ingatnya judul lagu. Ada seperti itu. Itu la ilaha illallah, kemudian mana dia nyanyi. Udah gak bisa, udah terkunci hatinya. Karena emang di situ. Kita lihat banyak pekerja, pekerja konveksi, ya, mereka ngejahit. Ada yang tenun sarung, ada yang ngejahit, ada yang ini, pabrikan dan seterusnya. Untuk mengatasi jenuhnya mereka, apa yang mereka setel? Radio. Radio dangdut. Iya. Makanya banyak orang-orang pekerja itu, mereka sangat mungkin untuk dangdut itu mungkin. Apa mungkin itu? Mungkin itu gitu ya. Mungkin itu enggak, bukan istiqomah. Dia mungkin itu ahli. Expert. Nah, itu mungkin itu expert dan fluently. Kalau English itu fluently, speak English fluently. Jadi mungkin gitu. Jadi ain tu ain, bukan ngah. Qa bukan qa. Ya gitu. Itu mungkin. Ya. Iya, tapi giliran ditanya tentang, Pak, tahu enggak surat Al-Baqarah awalnya apa? Dibaca bismillahirrahmanirrahim, alam zalikal kitabu la raiba fi wa'dan. Yang seperti ini enggak pernah baca Quran, giliran dangdutan bisa. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang hobi dangdutan, saya enggak bermaksud apa-apa. Ya cuma nasihat aja. Ya. Maka ikhlas sekalian, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Kalau hambanya bermaksiat, sebenarnya Allah masih bukakan pintu taubat. Bahkan bisa jadi orang ahli maksiat ini ketika dia melakukan perbuatan baik, bisa saja Allah hapus. Bisa saja Allah hapus dosanya. Iya. Tanpa orang ini sadar, bisa saja, saking Allah Ta'ala itu sangat rahmati. Cuma jangan dengan kemahabaikan Allah tersebut orang itu meremehkan. Jangan dengan betapa baiknya Allah itu orang jadi, dan memang itu yang terjadi. Saking baiknya Allah kepada kita, kita jadi kufur nikmat. Iya. Padahal seringkali tanpa sadar pas kita berbuat baik, tenang hati kita, Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pengampunan terhadap manusia kendatipun mereka itu berbuat zalim Tetapi setelah itu Allah katakan, wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Rabbmu itu sangat keras azabnya, hukumannya. Maka tetap waspada. Khauf dan roja harus ada. Rasa takut dan harap harus selalu ada. Ketika di perjalanan hidup kita, ya ikhwah sekalian, kita beramal soleh dan seterusnya, bukan hanya segi benarnya amal yang dicek, tapi dari segi benarnya hati ketika beramal. Apakah sudah benar hatinya atau belum? Boleh jadi seseorang beramal sangat-sangat sesuai sunnah, luar biasa, tetapi dari segi hati dia tidak sesuai dengan tauhid. Ada keinginan duniawi misalnya, atau ada ingin dipuji misalnya, atau hal-hal lain yang Allah lebih tahu. Dan luar biasanya, untuk masalah ketidakikhlasan ini, itu hanya Allah yang tahu, sehingga kita sulit memvonis orang lain. Beda dengan amalan tidak sesuai sunnah. Misal ada seseorang berbuat bid'ah, ikhlas dia, tapi dia berbuat bid'ah, kita bisa ngomong ke dia, ini bid'ah akhi, tinggalkan amal ini karena enggak sesuai sunnah, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Jelas banget ya kalau itu ya. Tapi hati siapa tahu. Orang kelihatannya sesuai sunnah, tapi ternyata Allah musta'an hatinya gitu. Siapa yang bisa menasihati secara muayyan langsung ke orangnya? Ya akhi antum ria ya, pasti enggak terima, dan memang kita enggak boleh kayak gitu. Ya akhi antum ria, antum sum'ah, syirik kecil, ittaqillah, enggak bisa gitu. Kami sekali gitu kita nggak tahu, orang juga nggak bakal terima digituin. Makanya ikhwah sekalian, untuk menjaga keikhlasan itu betul-betul hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Adapun kalau misalnya untuk amalan yang melanggar sekalipun, itu orang lain bisa menegur kita langsung, Pak salah ini Pak. Ya, bahkan ahli maksiat yang terang-terangan bakal ngakuin itu. Lagi di pinggir jalan minum khamr, astagfirullahaladzim kata orang lain. Dia ketakutan, maaf khilaf kata dia, jelaskan itu salah. Tapi ada orang lagi sholat, ini khusyuk, khusyuk banget kelihatannya, orang gak bisa negur. Maksudnya khusyuk banget ya, ditepok sama temannya, riak lu ya, gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Tapi ternyata walaupun memang benar bisa jadi riak. Tuh lihat, kayak kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirk asyirkul khafi ar-riya. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik yang terselubung, yaitu riya. Nah, kalau hati sudah enggak benar, maka disitulah di antara penyebab terbesar seseorang su'ul khatimah. Ya, di antara penyebab terbesar orang itu su'ul khatimah itu apa? Masalah kalbunya gimana ya. Dan ngerinya namanya khatimah itu adalah warisan umur. Jadi khatimah kita itu adalah konklusi seumur kita gitu. Konklusi khulasah dari umur kita ini ya. Kalau ternyata husnul khatimah berarti memang berhak untuk mendapatkannya. Kalau ternyata su'ul khatimah yang berhak mendapatkannya, itu ada sesuatu di umur kita yang, kalau husnul khatimah berarti ada sesuatu di umur kita itu yang lebih berat kebaikannya, alhamdulillah. Kalau misalnya su'ul khatimah berarti ada kesalahan besar di sepanjang umur kita ini yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Makanya ikhwah sekalian, Allah Ta'ala menamakan dirinya hakim dan mensifati dirinya berhikmah. Kenapa? Karena Allah bijaksana. Dan yang namanya bijaksana tidak akan zalim. Mungkin bijaksana, kalau disebut bijaksana tidak akan zalim. Seseorang yang memang dia baik, tidak akan Allah Ta'ala jadikan dia itu su'ul khatimah. Ya, bakal. Bahkan dalam suatu hadis sampai dikatakan Allah Ta'ala yataraddad. Yataraddad ini yaitu ragu. Ragu di sini bukan ragu seperti ragunya manusia ya, kata Syekhul Islam. Ya, ragu taraddud itu ragu. Ragu dalam artian apa? Ragu dalam artian mau matikan sekarang atau tidak. Tapi Allah sudah tahu dia mati sekarang atau tidak. Cuma saking apa? Saking Allah Ta'ala menyayangi hamba ini yang dia itu sangat cinta pada Allah betul-betul. Ya, tapi hamba ini masih belum mau mati, sementara Allah sangat sayang dengan hamba ini. Ya. Jadi ada hamba yang dia pengen banget ketemu Allah, suka cinta dengan Allah Ta'ala, dan Allah mencintai dia. Tetapi hamba ini belum mau mati. Allah Ta'ala dikaitkan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala di sini bukan ragu ya, bimbang dalam mematikan orang ini. Mati sekarang cepat-cepat karena Allah pengen ketemu orang ini, atau nanti aja matikan gitu. Tapi Allah Ta'ala tahu kapan dimatikan orang ini. Saking apa di sini ikhwaskan? Saking sayangnya Allah pada orang tersebut dan saking solehnya orang tersebut. Nah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang menghakimi kita. Tapi tugas kita adalah menjaga dan memperbaiki dan menjaga hati kita sampai bertemu kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan qalbu yang selamat. Baik. Maka kita sekarang mempelajari tentang makar Allah Ta'ala, halaman 85 di buku yang saya pegang. Salah satu sifat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri adalah makar. Ya, jangan samakan karakter makar Allah Ta'ala dengan karakter makarnya manusia. Ketika manusia membuat makar, pastilah licik, jelek, zalim. Tapi ketika Allah yang membuat makar, tidaklah itu melainkan karena kebijaksanaan Allah. Dan Allah tidak akan memulai makar melainkan manusia duluan yang memulainya kepada Allah. Makanya kata Allah, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, manusia tuh membuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka dengan makar Allah. Di ayat lain, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Mereka membuat suatu makar dan Allah lah pemilik segala makar, dan makar mereka itu tidak akan bisa menghancurkan gunung. Enggak bisa menghancur gunung, gunung enggak bisa hancur dengan makar mereka, manusia. Nah, di sini ada satu sifat yang Allah berikan kepada diri sendiri, yaitu makar. Yang dimaksud dengan sifat makar ialah pembalasan Allah kepada orang-orang yang membuat makar atau keburukan kepada para kekasih dan para rasulnya. Ini pahami baik-baik ini sih. Maksudnya Allah bersifat memiliki makar, memberi makar itu apa? Maksudnya Allah membalas makar orang-orang yang membuat makar. Nah, jadi ada manusia yang membuat makar, tapi membuat makarnya itu kepada para kekasih dan para Rasulullah, para rasulnya Allah. Jadi kalau misalnya Allah lihat ada orang-orang yang membuat makar terhadap kekasih Allah, hamba Allah yang beriman dan rasulnya, maka Allah akan membalas makar mereka itu. Itu maksudnya. Dan jika ternyata ada manusia yang membuat makar terhadap manusia lainnya, tapi manusia yang kena makar ini juga kafir, juga zalim misalnya, maka Allah menerangkan biar mempermainkan mereka semua gitu. Maka ikhlas kalian. Dari kalimat ini kalau kita melihat kondisi negara misalnya, apa yang harus kita perbaiki sekarang? Yang harus kita perbaiki adalah problematika syirik, kebid'ahan, kemaksiatan yang ada di tanah air kita ini. Itu problemnya. Ya, itu problemnya. Itu yang harus disolving itu. Supaya semua menjadi hamba-hamba Allah yang benar, yang saleh, yang ditolong oleh Allah. Sehingga kalau ada yang berbuat makar kepada orang-orang ini, kita tunggu Allah lah yang akan membuat makar perhitungan kepada mereka, gitu. Namun kalau ternyata masyarakat kita masih anti syariah, anti Islam, agak melihat Islam itu dengan picingan mata dan kurang ilmu, tidak beramal dan bermaksiat terus misalnya, maka siapa yang mau menjadi penolong kalau kayak gitu? Walaupun kita mengerahkan segala upaya sampai keringetan bagaimanapun, kalau Allah tidak menolong, tidak akan ada pertolongan. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Caranya, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan kaki-kaki kalian. Tapi yang kenyataan kita kan enggak gitu, jemaah. Kenyataan kita ada memang di antara kita berusaha menolong agama Allah, cuma sayangnya ada intrik politik. Jadi enggak tulus. Ada di antara kita yang mau menolong agama Allah tulus, tetapi sayang dinodai oleh orang-orang yang ada intrik politiknya. Jadinya terdistorsikan. Terus bagaimana dong caranya? Ya udah, kita kembali ke track. Tracknya apa ya itu? Tetap menolong agama Allah, tapi dengan cara yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apa hadisnya Ibnu Abbas? Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Ibnu Abbas itu masih muda ketika Rasulullah SAW hidup. Ibnu Abbas itu lahirnya 3 tahun sebelum Hijriah. Maka kira-kira pas Rasulullah wafat, Ibnu Abbas kira-kira berapa belas tahun gitu, 13, 14, sekitar itulah kira-kira. Wahai anak kecil yang masih belia, apa kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Nah gitu. Iya. Menjaga agama Allah ini luas cakupannya. Termasuk menjaga agama Allah adalah kita menampakkan syariat Allah di muka bumi ini. Dan tidak perlu ujuk-ujuk ke pemerintahan dulu, di rumah dulu coba. Udah dijaga belum agama Allah? Terus di lingkungan, kadang-kadang kita aja gak pede buat memperlihatkan keislaman kita tuh gak pede, kecuali kalau ada pengajian baru atau ada sholat jemaah. Tapi coba jaga agama Allah. Jaga agama Allah. Jangan berbuat curang dalam bermuamalah perdagangan dan seterusnya. Jaga agama Allah ini. Jaga agama Allah itu bukan hanya orasi teriak lantang, bukan. Tapi jaga agama Allah yaitu menjaga syariat Allah untuk diri kita, keluarga kita, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang betul-betul menjaga agama Allah, maka Allah Ta'ala yahfazuk, akan menjagamu. Jadi syarat supaya bagaimana kita dijaga oleh Allah, dan Allah itu khairul hafizin, sebaik-baik penjaga, caranya lah kita jaga agama Allah dengan menerapkan syariat Allah dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Begitu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, syariat Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah Ta'ala di hadapanmu. Artinya, kamu akan dapatkan Allah membimbingmu. Dan itulah orang yang mendapatkan taufik seperti itu. Dia akan bertalian terus ke ibadah dalam artian segalanya sesuai dengan aturan syariat. Enak. Kenapa? Karena dia berusaha menjaga agama Allah, maka Allah selalu beri hidayah pada dia. Orang kalau udah diberi hidayah, itu tidak akan ada yang bisa mencegah atau tidak akan bisa memadharatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah 105. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Jaga diri kalian ya dengan cara jaga agama Allah. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kalian sudah dapat hidayah, orang menyimpang, orang sesat itu tidak akan bisa memberi mudharat pada kalian. Berarti Allah jaga. Gimana caranya? Cari hidayah Allah. Gimana caranya dapat hidayah Allah? Di surat Al-Ankabut terakhir. Walladzina jahadu fina lanahliyallahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah berupaya betul-betul di jalan kami menegakkan syariat Allah. Berupaya betul-betul. Kami akan memberikan mereka petunjuk menuju jalan-jalan kami. Kayak gimana sih caranya? Kayak gimana caranya bermujahadah dalam jalan Allah? Terusan ayatnya, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Seperti apa berbuat ihsan itu? Berbuat ihsan itu kata Nabi SAW dalam hadis lain, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, dan memang kita tidak melihat Allah di dunia ini, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Orang yang merasa selalu dipantau dan dilihat oleh Allah, dia akan terjaga agamanya, dia akan malu dia kalau maksiat, malu. Maka siapa yang dengan malunya itu dia menjaga agamanya, maka Allah akan memelihara dan menjaga dia. Itu kayak gitu putarannya, seperti itu. Maka kalau misalnya kaum muslimin Indonesia ini merasa banyak yang melakukan makar kepada kita, yang harus kita salahkan dan introspeksi terhadap diri, diri kita coba, kayak gimana masyarakat ini? Ya memang salah masyarakat ini, gimana? Dikacau lagi gitu. Karena gak bakal berubah semua keadaan ini sampai kita berusaha untuk bermujahadah untuk merubah diri-diri kita. Kata Allah Ta'ala, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Udah ada usaha belum kita untuk berubah? Kita gak bisa mengubah yang jauh lebih atas daripada kita kalau kita sendiri masih gini-gini aja. Iya, gak bisa, susah. Mau teriak selantang apapun susah. Hanya apa? Menghabiskan energi. Maka kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-hijratu, kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di masa gelombang besar itu, di masa fitnah maksudnya, itu seperti hijrah kepada aku. Maka ikhwah sekalian, kalau seseorang betul-betul menerapkan syariat Allah, mau siapapun membuat makar, ada Allah Ta'ala yang menjaga kita. Tapi ya kita juga harus ikhtiar. Ikhtiarnya kita yang paling pertama, jaga agama Allah. Itu yang paling pertama. Siapa yang berpura-pura menjaga agama Allah, mengatasnamakan agama Allah, padahal dia kemauannya bukan agama Allah, melainkan dunia, jabatan, dan seterusnya, itu yang diinginkan, tapi pakai sorban beragama Allah, gak berhasil. Kenapa gak berhasil? Karena Allah Maha Adil. Maksudnya Allah Maha Adil, Allah tidak akan menempatkan orang-orang yang tidak ikhlas di makom yang tinggi, di makom yang syarif, tidak. Enggak bisa. Tapi Allah Ta'ala akan menempatkan orang-orang di makom sebenarnya, dan Allah lebih tahu bagaimana orang itu. Mungkin kita tercekat kalau ternyata awalnya ngeliat fulan, masya Allah, betul-betul menuju Islam, membela Islam, dan ternyata suatu ketika kita lihat ternyata ujung-ujungnya duit misalnya, kaget kita. Kenapa? Karena memang kita ini selama ini hanya bisa melihat zahir, gak bisa melihat batin. Allah lebih tahu batinnya, maka Allah tempatkan dia di posisi seperti itu, akhirnya ketahuan isi hatinya. Kalaupun enggak di dunia enggak ketahuan. Tapi ada ayat yang mengatakan, wa husila ma fis sudur. Di hari akhir nanti akan terbongkar apa-apa yang di dalam hati. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan macam-macam kita mau seolah-olah menipu Allah Ta'ala dengan menampilkan kesan kita ini membela Islam atau untuk sesuatu yang itu, tapi ternyata keinginan kita di balik itu bukan itu. Maka kasihan dengan orang yang memang betul-betul pengen membela Islam. Kasihan mereka. Ini sawaib, sawaib itu seperti benalu atau apa, kotoran-kotoran inilah yang membuat banyak kegagalan demi kegagalan. Yang paling inti kotoran kalbu, seolah-olah orang seperti mau menipu Allah Ta'ala, dan Allah lebih tahu isi hati manusia. Maka jemaah sekalian, ikhwan rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali berlagak bahwasanya Allah tidak tahu hati kita. Karena sikap seperti itu adalah sikapnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Madinah, ya, mereka banyak yang pura-pura masuk Islam. Kata Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka ketemu dengan orang beriman, mereka bilang kami beriman, sama semuanya. Seragam. Kami beriman, sama. Wa idza khala ba'dhum ila وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ketika mereka bertemu dengan sesama Yahudi, tapi kepada Yahudi asli, ada Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yahudi aslinya bilang, ya, kalian ini diceramahin, kalian jangan ngebongkar ini, pokoknya yang penting di sini mereka sesama Yahudi, yang satu pura-pura masuk Islam, yang satu tetap kafir, itu sebenarnya satu hati, ya, satu hati. Dan mereka ini sesama Yahudi merasa bahwasanya Allah itu jangan-jangan nggak, kayaknya nggak tahu dengan makar mereka terhadap agama Islam gitu. Jadi orang munafik itu masuk ke dalam komunitas kaum muslimin untuk mengobrak-ngabrik, pura-pura masuk Islam dan untuk mengacaukan kaum muslimin. Nah, kemudian dengan kegiatan mereka itu dan perkumpulan mereka, seolah-olah mereka itu enggak sadar gitu loh, atau pura-pura enggak tahu padahal mereka tahu bahwasanya Allah tuh tahu makar mereka. Makanya kata Allah Ta'ala ayat seterusnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Apa mereka enggak tahu kalau Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan terangkan? Dan jemaah sekalian, ternyata setelah itu kata Allah, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Tapi di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang ummi, yaitu enggak bisa baca, enggak bisa nulis, ada di antara orang Yahudi. Dan itu yang banyak ditipu oleh rabi-rabi mereka untuk kepentingan kekuasaan politik dan harga harta mereka. Makanya mas sekalian, kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah, aman dari makar orang-orang menyimpang, maka kembali ke ayat Al-Maidah tadi, la alaikum anfusakum, jaga diri kalian, jaga diri kita. Tapi menjaga diri ini dengan cara apa? Dengan cara menjaga agama Allah. Kita mau super ultra defensif, tapi kalau kita gak jaga agama Allah, Allah punya cara untuk menghancurkan diri kita. Contoh, seseorang koruptor, atau dia bekerja di lembaga ribawi dan dia banyak memakan harta manusia, rumahnya mewah, safety keamanannya itu terjamin secara manusiawi, pagar otomatis, CCTV di setiap sudut, satpam khusus rumah ada, alarm ada, scanning buat ini itu ada, di setiap ruangan ada CCTV ada, kunci-kunci dengan passwordnya ada tuh. Tapi koruptor dia. Iya. Itu menjaga apa? Menjaga diri dan hartanya. Tapi dia enggak menjaga agama Allah. Dikira Allah itu enggak punya cara buat ngancurin dia. Banyak caranya dan Allah tahu caranya dan Allah punya segala cara. Terus habis itu kelimpungan, dia anaknya bandel, satu minta mobil, istri juga minta ini, pembantu durhaka, satpam juga korupsi. Iya, rumput-rumput di taman kok pada hilang. Nah, kan gitu. Banyak masalah. Ya, mumet. Dan dengan mumetnya itu dia terus mencari duit. Banyak orang cari duit tersiksa dengannya. dan itu sudah cukup menjadi azab yang pedih buat dia di dunia. Itu sudah cukup dengan balasan dari Allah buat dia sebenarnya. Tapi itu belum, bisa jadi nanti di akhirat ada lagi, kita nggak tahu. Itu jadi orang mengira kalau bikin portal di ini semua bikin portal untuk 1, 2, 3, 4, 5, ya. Anda udah pernah kan ngeliatin kunci antum? Ya, kunci anak kok kunci antum sih? Ya, kuncian, kunci harta korun, ya, banyak. Tuh kunci ini sih kunci-kunci portal ini, Pak. Iya, bukan anda yang bikin, anda mau protes susah karena bukan Pak RT-nya. Kunci portal, kunci rumah, 2 pintu, kunci pagar udah 3. Ini kunci motor. Ada kunci portal 1 dikunci, 2 dikunci, yang 3 nggak dikunci, alhamdulillah. Cuman kalau ketutup kita turun lagi, bikin mager itu. Jadi harus 3 kali turun. Demi jaga apa tuh orang-orang kayak gitu, Ikhwan? Demi jaga harta. Karena komplek. Iya, komplek. Desa nggak ada kayak gitu. Ya, demi jaga harta, Ikhwan. Orang panik dengan itu. Tapi giliran agama nggak dijaga. Dikira Allah nggak punya cara apa untuk menghancurkan hartanya? Itu orang-orang banyak yang salah itu pahamnya. Allah itu punya segala cara untuk menghabisi rumah-rumah kita. Entah dari anak nanti masalahnya, berkasus dia, istri mungkin bawel, minta ini minta itu, setiap hari belanja dan seterusnya. Habis. Bisa aja dengan cara itu. Tikus, cicak, bangke cicak gak ketemu-temu, ada tamu malu banget dia. Orang kaya baunya bangke. Nah, gimana? Percuma tuh kayaknya dia. Bisa, Allah Ta'ala punya cara. Makanya orang-orang tuh kenapa? Apakah kita nggak tahu kalau Allah itu mempunyai segala cara dan mempunyai walillahi juludus samawati wal ard, julud pasukan, ya, rumah dipasukanin air aja, kelep selesai dah. Iya. Bumi retak gitu aja udah selesai itu rumah. Masya Allah, orang jaganya kita sangat masya Allah kepada harta. Tapi untuk agama Allah, ingat, alaikum anfusakum, jaga agama Allah, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang menyimpang tidak akan bisa memberi mudarat jika kalian dapat hidayah dengan cara menjaga Allah, agama Allah Ta'ala. Iya. Kalau yang sering kehilangan motor, muhasabah. Kadang muhasabahnya itu hanya sekedar di logika, muhasabah logika, bercermin logika. Wah, kehilangan motor 3 kali. Kenapa? Naruh di pinggir jalan, kunci masih ada, dibawa maling. Ini memang logikanya ya, namanya maling, ada kesempatan, ambil. Secara logika kita ya. Tapi ada muhasabah secara tazkiyatun nufus. Tidaklah kerugian dan musibah dan apapun dari sesuatu yang tidak mengenakan, melainkan itu disebabkan dosa. Ini banyak orang gak mau dinasihati kayak gini. Coba Pak, ada orang kemalingan Pak, terus sampai ngaca, siapa tahu banyak dosa loh, ya, terima gak dia gitu? Gak terima. Anda nunggu saya koruptor ya? Enggak, saya cuma ngerasa itu punya dosa gitu aja. Apa kayak gitu? Lo marah dia. Karena banyak orang gak mau dinasihati kesini. Maunya mereka itu nyalahin apa? Maling. Nyalahin apa? Satpam. Nyalahin apa? Pak RT. Nyalahin portal. Portal disalahin. Lu sih, gitu kan. Tetangga disalahin. Marbot masjid disalahin bisa-bisa. Iya, dan seterusnya. Itu sebagian orang seperti itu, Ikhwan. Justru, sejujurnya kalau benar, kalau misalnya kita beriman, Ikhwan, kehilangan atau bangkrut atau apa, apa yang hilang dari dunia, langsung yang pertama kali sabar, kemudian kita harus apa, berpikir dosa apa saya, gitu kan? Kadang kalimat salah apa saya itu, kalimat seperti itu hanya ada di stand up comedy biasanya, di acara-acara lawak. Salah apa ya gue kok kayak gini, nah biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kenyataan sebenarnya kita jarang bercermin kayak gini, salah apa ya saya kok kayak gini ya. Iya. Kemudian melihat Ustadz Fulan atau orang baik ini, kayaknya mereka gak pernah susah hidupnya gitu. Enak, gak pernah kemalingan, padahal kebuka rumahnya. Ngaca di sini, salah apa ya? Salahnya mungkin karena tidak menjaga agama Allah, maka Allah telantarkan hartanya. Iya. Negara ini salahnya apa? Antum lebih tahu. Kenapa banyak yang mau nyerobot negara ini? Ada kuncinya dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW berkata, pakai bahasa Indonesia aja, ada beberapa lafal yang enggak hafal. Kata Nabi SAW yang maknanya, kelak bakal ada banyak pihak yang akan ngerubutin kalian, kama tatada'al aklatu qas'ataha, sebagaimana orang-orang yang pengen makan ngerubutin qas'ah. Qas'ah itu nampan. Nampan, Pak. Kayak misalnya Masjid Nurul Ihsan habis kajian pakai nasi ini. Nasi Arab, apa namanya? Nasi kebuli. Ya, dia amin aja insyaallah suatu saat aja. Nasi kebuli. Berapa nih kira-kira ini? Berapa porsi? 10 lompon gede, ya, misalnya. Lagi lapar-laparnya itu, ya. Itu gimana kira-kira? Nasi kebuli, dagingnya, kambingnya enak banget. Ini anak ngomong emang lagi lapar, enggak? Iya. Jadi ingat di situ ada tukang ketoprak. Nah, itu masya Allah kan? Lagi lapar, kayak pengen ngabisin gitu. Nah, kaum muslimin kelak akan seperti itu nasibnya. Bukan seperti orang yang lagi mau makan, tapi seperti santapannya itu nih muslim nih. Ya, maka apa kata para sahabat? Apakah ketika itu kita, yaitu kaum muslimin, qalil, sedikit? Kata Nabi SAW, bal antum katsir. Justru ketika itu kalian tuh banyak. Ya, banyak. Walakinnakum ghutha'un, tetapi kalian itu adalah buih-buih, ka ghutha'is sail, seperti buih-buih di aliran air. Kalau buih di tempat yang tergenang itu agak lama, Pak, pecahnya, ya. Kayak buih-buih bekas cucian, rinso atau apa, kan banyak tuh busa tuh, ya. Taruh di ember, dia kan lama ngendapnya. Lama, dia nunggu pecahnya, nunggu mungkin angin atau apa gitu. Tapi kalau ghutha usail, kalau antum lihat, ya kena akar, kena tanah, kena sampah, langsung pecah. Berarti mudah banget pecah dan mudah terombang-ambing. Kalau di kolam biasa nggak terombang-ambing, kalau di aliran ini kan terombang-ambing sesuai dengan bagaimana daerah air tersebut. Nah, di sini kuncinya apa ini di sini? Kuncinya adalah kita banyak, tapi kualitasnya kurang. Dan kata Nabi SAW setelah itu, ketika itu hilang, tercabutkan kewibawaan dari pandangan orang-orang kafir kepada kalian. Karena saat itu telah terjangkiti, kalian telah terjangkiti al-wahn, penyakit wahn, yaitu hubbud dunia, cinta dunia, pikiran dunia terus. Waqaratul maut, dan gak mikirin akhirat, gak mikirin kematian, benci dan kematian karena selalu pengen dunia. Itu sebabnya. Itu sebab kita dapat makar. Itu sebab kita ditipu di situ. Jadi yang perlu dikoreksi sekarang siapa? Kita-kita ini. Ajak orang-orang, ayo kita sembuhkan penyakit ini. Maka Allah lah yang akan mengubahnya. Kita ubah dulu diri kita dan masing-masing masyarakat ini. Tapi gak masuk logika tuh, Ustaz. Mana? Gak, justru yang paling logis adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita gak bisa mengkiaskan perbuatan Allah. Gak bisa kita coba-coba gitu. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur. Zaman dulu itu sumur kayak gimana, Pak? Dan itu sumur bi'ir mu'attalah. Sumur bi'ir yang jarang didatengin orang. Dicelupin ke sumur, karena kalau dibunuh nanti takutnya ketahuan atau gimana, dicelupin lagi ke sumur. Masih belia itu, masya Allah. Ya, tapi lihat orang walaupun polos tapi dia bertakwa, Allah yang bantu dia nanti. Tapi orang punya ilmu gak bertakwa, Allah yang menghancurkan dia nanti. Orang miskin tapi bertakwa, Allah menjadi penjamin rezekinya. Tapi orang kaya tapi zalim, Allah yang akan menghancurkan dia. Lihat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf dulu tadi, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepolosan beliau alaihissalam, dan gak mungkin beliau crawling ke atas gitu, merangkak ke atas, gak bisa. Ditemukan akhirnya sama musafir, dijual kemudian ke kerajaan, ujungnya jadi apa? Raja. Ada gak yang memprediksikan cerita itu sebelumnya dulunya? Yusuf nanti bakal ada raja. Gak, Allah yang takdirkan. Hal yang secara logika awalnya mustahil, tetapi ketika terjadi, ternyata itu disebut oleh Allah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah di surat Yusuf. Sebaik-baik kisah itu Nabi Yusuf dengan kelemahannya tapi dan polos, tapi takwanya masya Allah, tawakalnya masya Allah, Allah yang bantu beliau, Allah yang angkat beliau. Iya. Dan kemudian dengan kecongkakan saudara-saudaranya, kelak justru saudaranya nanti di endingnya apa? Sujud kepada Adam. Lihat di surat Yusuf alaihissalam. Lihat, itu seperti itu. Tapi Nabi Yusuf istiqomah sampai hampir terjerat fitnah wanita, istiqomah beliau. Ya kok kita masih belum bisa nih, ya susah ya. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Yusuf polos usia sekian. Nabi Musa mau dibilang polos, bukan polos lagi, masih orok baru lahir, lemah. Dan itu ditaruh di sebuah apa namanya ya wadah, di Allah Ta'ala ilhamkan pada ibunya, ditaruh di aliran sungai. Anak mana pak? Ada gak antum gini aja pak, anak ini anak usia 5 tahun dah, ya, taruh di peti, taruh di sungai, terus abis itu ditancepin tongsis buat streaming, ya, yang ada komentator, buh gila nih bapak, nih gila nih bapak. Apakah antum pernah bilang ini wahyu dari Allah? Gak ada, gak ada. Walaupun bukan wahyu apapun, gak bakal ada yang tega, dan pasti mati nih kayaknya nanti, mati nih. Nah, kayaknya itu anaknya Nabi Musa alaihissalam bisa di, tapi selamat gak? Selamat. Dan ketemunya kemana? Ujungnya mana? Ke benteng musuhnya nanti. Masya Allah. Ya, Nabi Musa dengan lemahnya ketika itu masih orok, masih bayi, Allah yang tolong karena ibunya bertakwa. Kemudian Fir'aun dengan segala pasukannya, Allah tenggelamkan dan mati, kemudian dilepein sama laut biar orang pada melihat tuh Fir'aun mati. Dengan keangkuhan, kesombongan dan pasukannya kalah sama air. Sementara Nabi Musa di atas air pas waktu bayi. Lihat, di antara efek ketakwaan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ikhwas sekalian, mau kayak gimana kayak makar, kalau antum, kalau kita bertakwa dan mendapatkan hidayah Allah, kita tetap tenang karena kita punya Allah. Kalaupun kemudian terfitnah, diuji, disiksa dan seterusnya, kata Allah Ta'ala, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum Nabi Muhammad, sebelum semuanya, yaitu mereka, supaya, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Dihikayatkan beberapa nabi itu, bahkan nabi saja wafatnya ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Di antara nabi atau wali Allah ada yang matinya dibunuh dengan dibelah dua, digergaji. Gergaji ketika itu gak pakai gergaji listrik. Berarti gergaji pak. Lah kalau listrik kan serrrr gitu ya. Ini digergaji pak, dibelah dua. Wanita pertama yang masuk Islam siapa? Atau manusia pertama yang masuk Islam di syariat Nabi Muhammad siapa? Khadijah, ya kan ya? Wanita muslimah pertama yang syahidah siapa? Ibunya Ammar bin Yasir diapain? Seperti itu. Ya, jadi sudah ada fitnah-fitnah dan kita belajar di situ jemaah sekalian. Mereka tetap penjaga ketakwaan, yang penting takwa dulu, gitu loh. Yang penting jaga ketakwaan dulu. Ya. Dan harus hatinya betul-betul ikhlas. Jangan sampai kelihatan bertakwa, kelihatannya doang. Tapi ujung-ujungnya ketika usia sampai sehasta bentar lagi mati, melakukan amalan penghuni neraka, akhirnya su'ul khatimah. Tapi enggak mungkin dia su'ul khatimah kecuali sekujur hidupnya dia telah banyak melakukan sesuatu di kesendirian atau di hatinya hal-hal yang buruk yang tidak pernah tampak di orang-orang. Dan Allah tahu seperti itu orang itu, ya. Maka hati-hati jemaah sekalian dengan urusan kalbu. Ya, mungkin anak pikir cukup sampai sini, ya. Kalau misalnya mau diterusin, antum terusin aja, ya, anak pulang. Anak mah sampai sini aja. Ya, sampai sini aja, ya. Cukup sampai sini ikhlas kalian. Moga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah atau tidak menyenangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.